Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan murojaah bersama hal-hal yang terkait dengan as-sahur wal iftar. Adab-adab yang benar dalam sahur dan iftar. Dan kita pada hari ini telah berada pada hari ke-10 ya, dari bulan Ramadan, yang tentunya kita sudah mengamalkan sahur dan juga iftar selama kita berpuasa dari awal Ramadan sampai hari ini. Dan karena di dalam sahur dan iftar itu ada beberapa sunnah yang penting untuk diperhatikan agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sama-sama mempelajari kembali, murojaah kembali tentang ahkam, hukum-hukum atau adab-adab yang berkaitan dengan sahur dan al-iftar, sehingga ada dua pembahasan yang akan kita bahas biidznillahi ta'ala. Pembahasan pertama, kita mulai dengan as-sahur. As-sahur dengan difathahkannya, huruf sinnya as-sahur, huwa ma yatasahharu bihi, artinya adalah makanan atau minuman yang disantap ketika sahur. Ini makna as-sahur dengan difathahkannya huruf sinnya. Adapun as-suhur dengan didhammahkan huruf sinnya itu adalah at-tasahhur. Jadi perbuatan sahur, yakni makan dan minum di waktu sahar. Seperti halnya al-wudu dengan al-wadu. Al-wudu dengan didhammahkannya huruf wau-nya, maka artinya adalah perbuatan wudu itu, mencuci tangan, membasuh muka dan seterusnya, perbuatannya. Sedangkan al-wadu dengan difathahkannya huruf wawunya artinya adalah apa? Air yang dipakai untuk bersuci, untuk berwudu. Sama dengan kata at-tuhur dan at-tahur. Kalau at-tuhur itu perbuatannya, perbuatan bersuci, sedangkan at-tahur itu alat bersuci. Demikian pula as-suhur dengan as-sahur. As-suhur itu perbuatannya, yaitu makan minum di waktu sahar, sedangkan as-sahur itu adalah hidangan atau makanan yang disantap ketika sahur. Demikian dikatakan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Kemudian apa itu sahur? Sahur adalah menyantap hidangan baik berupa makanan atau minuman sebelum fajar. Dalam rangka meneladani atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan as-sahar, waktu sahar itu waktu qobla al-fajr, yakni akhirul lail, akhir malam. Jadi akhir malam sebelum fajar itu namanya waktu sahar. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu ashar, yakni di akhir-akhir malam, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang padanya terdapat keutamaan, waktu sahar ini, ya, ini sepertiga malam terakhir sampai subuh atau sebelum subuh, sebelum fajar. Disunnahkan di waktu tersebut agar seseorang melakukan ibadah-ibadah seperti zikrullah, istighfar, salat malam, tilawatul Quran, dan yang lainnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di antara amalan yang disunahkan di waktu tersebut di bulan Ramadan adalah menyantap hidangan sahur. Karena berniat puasa Ramadan untuk memperkuat diri agar mampu berpuasa di siang harinya dan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dan juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana banyak keutamaan-keutamaan dari ibadah sahur ini. Jadi sahur ini ibadah. Di antara keutamaan ibadah sahur ini adalah bahwa sahur ini sebagai pembeda antara puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasanya kaum muslimin, dengan puasanya ahlul kitab. Terbedakan dengan adanya sahur ini. sebagaimana dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, ahlul kitab di sini adalah al-Yahud dan an-Nasara. Pembedanya adalah adanya makan sahur. Jadi mereka juga ada ibadah puasa, tapi tidak ada ibadah sahurnya. Beda dengan kaum muslimin, disyariatkan untuk bersahur. Dan ini yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Kemudian dalam ibadah sahur tersebut terdapat berkah. Ini yang kedua. Dalam sahur terdapat berkah. Ini berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan sahur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah. Ada keberkahan padanya. Dan tentunya kita adalah orang-orang yang bersemangat untuk mencari berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita terluput dari keberkahan ini. Juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu. Sesungguhnya sahur itu berkah yang Allah berikan kepada kalian. Fala tada'u, maka jangan kalian meninggalkan sahur. Dalam riwayat Bukhari Muslim tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan al-amr, perintah, tasahharu, bersahurlah kalian. Karena padanya terdapat berkah. Pada riwayat Nasa'i ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz melarang dari meninggalkan sahur. Fala tada'uhu, jangan kalian meninggalkan sahur. Menunjukkan betapa agungnya amalan sahur. Kemudian setelah kita melihat beberapa riwayat di atas, maka apa hukum sahur tersebut? Apa hukumnya, wajib ataukah mustahab? Mengingat dalam riwayat-riwayat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz amar, perintah, dan juga dengan lafaz larangan, yakni jangan meninggalkan sahur. Sedangkan hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya, maka hukum asalnya apa? lil wujub, wajib dikerjakan. Demikian pula hukum asal larangan dari Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk ditinggalkan. Asyahid di sini adalah adanya perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga larangan dari meninggalkan sahur. Maka apa hukum sahur tersebut? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ah, yang bisa angkat tangan. Kita udah sahur 10 hari ini, nggak tahu hukumnya. Udah berapa kali lewat Ramadan? Apa hukumnya, Pak? Hah? Wajib. Masya Allah. Yang lain? Fadhil. Sunnah muakkadah yang ditekankan. Baik. Beliau mengatakan wajib karena tadi ada perintah ya, dan juga ada larangan ya, meninggalkan sahur. Antum mengatakan sunnah, alasannya apa? Nah, konsekuensinya, konsekuensi wajib kalau nggak sahur berdosa. Nah, tapi itu bukan alasan antum, ya. Ada yang tahu? Hah? Baik. Enggak ada yang tahu ya, ikhwah? Nah. As-shawab, pendapat yang benar, sahur itu hukumnya sunnah muakkadah. Tidak sampai kepada derajat wajib. Tapi kita harus punya alasan, ya. Nah, apa alasannya? Apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah? Nah, kan tadi ada perintah. Kalau perintah berarti wajib. Nah, apa yang memalingkan itu dari wajib menjadi sunnah? Yang memalingkan hal ini dari wajib menjadi sunnah adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa wisol. Beliau melakukan puasa wisol, menyambung dua puasa tanpa berbuka. Nah, wisol. Dan ketika beliau melakukan wisol, otomatis tidak berbuka, tidak bersahur. Ya. Kalau seandainya sahur itu wajib, maka tidak boleh mewisol. Maka perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa wisol, yang berarti beliau nggak sahur, ya, ketika mau wisol puasa, menunjukkan bahwa anjuran-anjuran atau perintah-perintah sahur di sini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak sampai kepada derajat wajib. Mafhum ya? Kemudian di dalam ibadah sahur itu disunnahkan untuk takhir as-sahur, mengakhirkan sahur. Atau sebelumnya. Kapan awal waktu sahur? Awal waktu sahur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' beliau mengatakan bahwa waktu sahur baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Waktu sahur itu adalah antara pertengahan malam dan terbitnya fajar. Nah, jadi awal waktu sahur berarti ketika sudah masuk pertengahan malam. Ya, ini pertengahan malam yang kedua. Pertengahan malam, awal malam itu dengan terbenamnya matahari, ya, waktu maghrib, sedangkan akhir malam adalah dengan terbitnya fajar, ya, tengahnya, ya, itu pertengahan itu, ya. Ketika seseorang menyantap makanan di waktu telah melewati pertengahan malam, ya, maka sudah bisa dikatakan secara syariat dia itu bersahur. Sudah dikatakan na'am secara syariat dia itu sedang bersahur. Tapi kalau sebelum pertengahan malam makan minumnya, maka belum dikatakan sahur secara syariat. Sehingga awal waktu sahur adalah nah, ketika telah masuk pertengahan malam yang kedua, pertengahan malam yang terakhir. Sedangkan akhir waktu sahur, akhir waktu sahur adalah dengan terbitnya fajar, tanda masuknya waktu sholat subuh. Ya, ini al-fajr tsani, fajar yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yakni makan minum kalian silahkan sampai jelas fajar, sampai telah yakin sudah terbit fajar. Nah, sehingga akhir waktu sahur, ya, itu adalah awal waktu puasa. Akhirus sahur, akhir waktu sahur huwa awal waktu siam. Akhir waktu sahur itu adalah awal waktu puasa. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Karena Ibnu Ummi Maktum dia tidak azan kecuali setelah diberitakan ke beliau telah terbit fajar, baru beliau mengumandangkan azan. Nah, ini awal waktu sahur dan akhir waktu sahur. Dan di dalam sahur disunahkan untuk ditakhir, diakhirkan Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah." Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk menegakkan sholat. Artinya tidak lama setelah selesai sahur, kemudian menegakkan sholat subuh. Kemudian Anas berkata, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak antara adzan dengan sahur? Qala qadra 50 ayah. Jaraknya adalah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. 50 ayat dari Al-Qur'an. Yakni ayat-ayat yang sedang, bukan ayat yang sangat pendek-pendek, bukan. Juga bukan ayat yang panjang-panjang, bukan. Ayat yang sedang-sedang. Hadis ini menunjukkan bahwa sahurnya Nabi SAW bersama para sahabatnya itu di akhir, sebelum masuk fajar, sebelum terbit fajar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Juga terdapat riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi. Beliau Sahal bin Sa'ad mengatakan, "Kuntu atasaharu fi ahli, thumma takunu bi sur'ah an udrika shalatal fajri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bersahur di rumah bersama keluargaku. Kemudian setelah itu aku bergegas cepat menuju masjid untuk mendapatkan sholat fajar atau sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa para sahabat mengakhirkan sahur. Dan inilah yang disunahkan dalam sahur, diakhirkan. Baik. Sehingga kalau kita mengamalkan takhirus sahur, mengakhirkan sahur, kita sudah mengamalkan beberapa sunnah, ya. Sunnah sahur, kemudian sunnah mengakhirkannya, ya. Nah, beda kalau mungkin sahurnya di awal waktu sahur, tidak mendapat pahala sunnah mengakhirkan sahur. Kemudian di dalam sahur, apa yang disantap? Apakah cukup minum? Sudah dikatakan sahur. Apakah harus makan? Nah, hal ini juga dibahas oleh para ulama. Di sana terdapat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur itu berkah. maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya dengan salah seorang dari kalian meneguk seteguk air. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa kalaupun seseorang hanya sekedar minum, ya, itu sudah dikatakan dia melakukan sahur. Hanya saja ketika seseorang dia ada kemudahan dan ada waktu, ada kesempatan untuk menyantap hidangan, maka yang lebih afdol adalah dengan disertai menyantap hidangan. Artinya tidak hanya minum, padahal waktunya masih cukup, ya. Sebagaimana ini fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di mana beliau mengatakan kalau seseorang itu mampu untuk makan, maka hendaklah dia makan. Dan ini yang sunnah. Dan ini yang sunnah. Dan juga di sana terdapat riwayat disunnahkannya juga bersahur dengan kurma. Nah, Anda nggak sempat mencatat riwayatnya, namun sudah banyak tersebar di poster-poster riwayat tentang bersahur dengan kurma. Atau barangkali ada yang tahu riwayatnya, bunyinya bisa dibacakan. Karena ini kita murojaah, ya, murojaah itu ya saling mengingatkan, mengulang kembali. Yang anda lupa antum ingatkan, ya. Muroja'ah bersama. Baik, intinya dalam sahur itu sebisa mungkin seseorang dia untuk makan, ya. Dan inilah yang sunnah. Nah, jika dia memiliki kurma, maka ini lebih bagus. Dan kalau memang waktunya tidak cukup, ya, untuk makan dan seterusnya, maka cukup dengan meneguk beberapa teguk air, ya, itu sudah dikatakan sebagai sahur, ya. Dan dia mendapatkan pahala sahur atau berkah sahur. Kemudian ketika seseorang ragu apakah ini sudah masuk subuh, sudah terbit fajar ataukah belum, bolehkah orang tersebut terus melanjutkan makan dan minum sahurnya? Nah, jawabannya boleh. Boleh seseorang makan, minum, ya, atau bersahur terus, ya, selama dia masih ragu belum terbit fajar. Belum terbit fajar. Nah, karena hukum asalnya adalah masih adanya malam. Hukum asalnya adalah malam. Baik. Sedangkan ragu tadi tidak bisa mengalahkan yang yakin. Ya, karena yang yakin masih malam, sedangkan fajarnya masih ragu. Maka dia masih boleh terus sahur. Ya, misalkan qadarullah lampu mati, ya. Jamnya rusak misalkan. HP-nya baterainya habis misalkan, ya. Nah, bingung dia ini jam berapa ini deh. Baik, maka hukum asalnya apa? Malam. Silakan sahur. Kalau ternyata ternyata tadi sahurnya jam 6 misalkan. Ya. Ya qadarullah. Nah. Lanjutkan puasanya dan puasanya sah. Nah. Karena dia membangun hukum di atas yakin tadi ketika sahur, ya. Yakinnya dia adalah masih malam. Kemudian tentang makan dan minum ketika azan berkumandang, boleh nggak? Azan sudah berkumandang, masih boleh sahur, makan, minum? Eh? Ya boleh ya. Nah, baik. Ketika azan berkumandang, ya, maka kalau azan tersebut muadzinnya itu tidaklah mengumandangkan azan kecuali setelah jelas fajar, maka hendaklah seseorang hentikan dari makan dan minumnya. Nah, di dalam hal ini terdapat fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang hal ini. Di mana beliau menjawab as-sunnatu ta'khirus sahur li akhiril lail. Yang sunnah adalah mengakhirkan sahur di akhir malam. Lakin yang bagi an yuqaddima qabla al-adhan hatta yafrugha al-mutasahhir qabla al-adhan. Akan tetapi yang bagi dia seyogianya untuk melakukan sahur tersebut sebelum azan, sehingga dia telah selesai dari sahurnya sebelum azan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengakhirkan sahur, kemudian menunaikan sholat subuh setelah sahur. Dan beliau menyebutkan riwayat tentang tadi hadis Anas, jarak antara azan dengan sahur qadru khamsina ayat, selama waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. Kemudian beliau mengatakan fal maksud anna ta'khir afdal lakin yantahi qabla al-adhan, Ini maksud di sini adalah mengakhirkan sahur itu yang lebih utama, akan tetapi sahurnya harus sudah selesai sebelum azan. Fa in akala wa huwa ya'dzin fala haraja idza lam ya'lamu anna subha qad tala'a. Kalau dia makan kemudian azan berkumandang, maka tidak mengapa dia makan apabila mereka tidak tahu bahwasannya fajar telah terbit. Karena biasanya ada muadzin-muadzin yang azannya lebih awal, belum masuk waktu sudah azan. Amma idza alimu anna subha qad tala'a kalladhi fi sahra'i yara subha. Adapun orang-orang yang tahu fajar itu sudah terbit, seperti orang-orang yang berada di sahra, padang pasir, yang bisa melihat cahaya yang menyebar, ya, yang menunjukkan terbitnya fajar atsani, fajar shadiq, fa innahu la yakul idza ra'a subh. Maka tidak boleh dia makan ya, kalau sudah melihat fajar. Walau ma'adzan, walaupun adzan belum berkumandang, tapi kalau dia sudah lihat fajar enggak boleh lagi. Nah, fa innal umdah 'ala subhi, yang menjadi patokan adalah fajar, terbitnya fajar. Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fa idza kana la ya'lam hal al adzan anis subhi amla falahu an yashruba. Kalau dia tidak tahu bahwasannya adzan itu apakah benar telah masuk waktu subuh, yakni telah terbit fajar, ya, ataukah belum, ya, maka boleh bagi dia untuk tetap minum. Nah, kalau dia mendengar azan tapi tidak tahu apakah azannya ini karena sudah terbit fajar ataukah belum, maka falahu an yashrab, boleh dia minum. Aw yakul mal azan, atau makan bersamaan azan berkumandang. Lakin kemudian kata Syekh, akan tetapi tarku hadza ahwat wa aula. Akan tetapi apa? Meninggalkan makan minum ketika sudah azan itu lebih utama. Itu lebih utama. Nah. Ihtiyaton lisaw. Dalam rangka untuk kehati-hatian puasanya, ya, untuk menjaga kesempurnaan puasanya, wabuk dan anisyak, dan juga dalam rangka untuk menjauh dari keraguan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da mayuribuk ilama layuribuk." Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jadi kalau sudah azan, sudah azan, sudah, ya, berhenti dari makan dan minumnya. Sebagaimana dalam riwayat tadi, kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, makan dan minum kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, sudah azan, sudah berhenti. Dan di sana terdapat riwayat juga, ya, dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud juga, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yadauhu hatta yaqdi hajatah." Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan gelas masih di tangannya, ya, maka jangan dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Nah, para ulama berselisih tentang sahihnya hadis ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Nah, kalau kita katakan hadis ini sahih, ya, maka para ulama menjelaskan bahwa ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan, ya, yang diberikan kepada kita, ya, bagi orang yang memang sedang memegang gelas atau yang semisalnya. Nah, bukan sudah azan berkumandang, gelasnya masih di tanah atau di meja kemudian diambil, ya. Tapi apa? Gelas sudah di tangan, tidak lama setelah itu dia mendengar azan. Atau mungkin dia sudah meletakkan di bibirnya, kemudian azan. Maka orang yang keadaan seperti ini mendapat rukhsah sebagaimana dalam hadis ini, rukhsah, keringanan ini. Silahkan lanjutkan, ya. Karena keringanan yang ada dalam hadis ini, ya. Bukan berarti ketika sudah azan baru dia nyari makanan, nyari minuman, nyari gelas, ya, kemudian minumlah, ya. Kalau sudah azan berkumandang, maka untuk kehati-hatian hentikan dari makan dan minumnya. Paham tuh? Nah, kecuali tadi yang dikecualikan memang sedang memegang. Jadi sebelum azan berkumandang dia sudah memegang gelasnya atau inaknya. Maka boleh dia menyelesaikan hajatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena repot juga ya kalau sudah selesai makan, ya tinggal hanya tinggal minum ini, ya azan. Kalau seandainya kan harus diletakkan, ya nggak ada keringanan ini, ya kasihan. Sehingga sebagai bentuk rahmat dan juga keringanan untuk umat ini, ya, dibolehkan orang yang keadaannya seperti tadi untuk meneruskan minumnya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Selesai dari pembahasan sahur. Selanjutnya Ustaz sudah datang. Ustaz sudah datang. Berarti kita cukupkan, ya? Gimana? Cukup, ya? Baik. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini hanya cukup untuk membahas sahur, ya. Sedangkan judul pamfletnya sahur dan iftar, ya. Nah, sehingga pembahasan iftarnya nanti di tempat masing-masing bersama ustadznya masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa ana sampaikan, ya, pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagi kita yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bissawab. Benarnya dari Allah Azza wa Jal, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.